rasa, kalau hatiku rasa setelah kita berpisah. Berasa rindu saat jauh di mata, bayang cintamu menjelma. Sayang, sayang, kini rasa sepi, merasuk di hati. Duhai kasih, mungkinkah kembali cinta yang telah pergi. Ku berharap engkau di sana baik-baik. Berpisah, terasa rindu saat jauh di mata, bayang cintamu menjelma. Sayang, sayang, kini rasa sepi merasuk di hati. Duhai kasih, mungkinkah kembali cinta yang telah pergi. Oh!